Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa sambung? Ya? Muka 7. Mana ya? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, tauhidur rububiyyah artinya mengesakan Allah Ta'ala pada perbuatan. Makna tauhid mengesakan, rububiyah perbuatan. Makna tauhid rububiyah, kita tauhid, kita esakan Allah pada perbuatan. Kerana Allah ini esa pada zat, pada sifat dan pada af'al, iaitu perbuatan. Maksud esa ini tak ada perbuatan yang sebanding dengan perbuatan Allah. Dan bahawa Allah Ta'ala dan tu dia atas depan tu dah. Cuma disebut dan sini. Maksudnya dan wajiblah atas kalian mukallaf beriman dan beriktikad dengan yakin dan tidak berganjak lagi bahawa Allah Ta'ala ketunggalan ia Allah pada segala perbuatannya Allah. Bukan Allah tu saja zatnya yang esa, perbuatan Allah pun esa. Kerana kita ni Islam agama tauhid. Tauhid ni bahasa Arab. Bahasa Melayu mengesakan. Jadi mengesakan Allah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Artinya maka tiada ada yang menjadikan melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada pun pada alam ini selain Allah yang boleh menjadikan. Ada. Menjadi lagu mana tu kau buat rumah. Menjadikan dengan maksud daripada tadak kepada ada. Tadak seorang pada alam ni boleh. Sifat ni. Allah Ta'ala seorang ni. Kita tak boleh nak menjadikan. Nak menjadikan sebuah rumah tak boleh. Dah tu siap sutir. Kayu hak dia dah. Kayu hak Tuhan beri dah. Nak. Dia menjadi ni kayu yang kita buat. Semua kita buat belaka. Besi yang kita buat. Daripada tadak jadi ada besi. Tadak kayu kita buat jadi kayu. Orang panggil menjadi. Ni barang siap ada susung je. Nah, susung gini jadi rumah. Susung buat kecil sikit jadi pondok. Tambah depan sikit jadi markas. Gitu lah. Barang siap ada. Nah. Tu je puak daya. Hei, orang panggil menjadikan. Faham? Menjadikan ni dia jepun sendiri buat getoh. Nah, daripada tak ada, dah ada, ada getoh. Dia ambil getoh, dia buat daya baru menjadi. Ni getoh hak Tuhan beri. Hak siap ada. Nah, dia boleh acuan daya jadi daya. Daya tu dia acuan, dia jual dalam acuan lah. Hak cair dah. Acuan dia daya. Jadi daya. Dia ikut acuan. Cucu jual lah acuan akok. Jadi akok. Akok betul. Dia gitu. Takut kita kata makhluk boleh menjadikan. Dah Allah Ta'ala menjadikan. Allah berhasil nak buat langit. Jadi langit. Bukan Tuhan dicari. Bahan-bahan. Allah nak buat bumi. Jadi bumi. Nak buat bulan. Jadi bulan. Nak buat bintang. Jadi bintang. Bukan kata Tuhan kena cari bahan-bahan tu. Kena cari batu, kena cari tu baru nak buat. Dah. Nah. Benda ni ada jadi. Itu panggil menjadi. Tak ada orang boleh menjadi pada alam ini melainkan Allah Ta'ala. Dan tiada yang memberi rezeki melainkan Allah Ta'ala. Batulah kalau kita yakin ada lagi selain Allah boleh beri rezeki kepada kita. Syirik. Nah. Syirik ni maknanya bersekutu menyekutukan Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Selalu kita dengar ayat itu, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberi ampun bahawa dipersekutukan akan. Boleh beri rezeki ni sifat Tuhan. Tiba-tiba kita yakin kerajaan boleh beri rezeki. Siri. Nah. Dah haji kan tu? Haji siri. Tak ada. Lek. Nah. Dah lah. Kalau tak kira tauhid. Tauhid ni se. Seorang ni je. Tuhan seorang je. Dia beri rezeki. Dia beri sembuh. Dia beri sakit. Dia beri piti. Macam-macam dia berlaku. Kita ada benda selek je. Was pelek je kita. Nah. Itu panggil agama tauhid. Kalau manusia boleh beri rezeki, sama dengan kita. Sama dengan akidah Jasbun. Nah. Kerajaan boleh beri rezeki, manusia boleh beri. Sama dengan Kristian. Orang tak panggil ajaran tauhid itu. Tauhid mensatukan. Satu saja pada segala perkara Allah Ta'ala. Bukan kata menghidupkan dia seorang saja boleh. Memberi rezeki dia seorang boleh. Nah. Jadi yang kita beri rezeki kan anak tu kena beri rezeki. Makanan hak Tuhan beri kita, kita pun suatlah mulut anak. Kalau siapa masih Tuhan tak izin, tak boleh nak suat. Tak usah kata maknanya mi goreng sebuku. Nah, sesudu air yang sejuk je. Ayuh dahaga kelak-kelak, tendang saka nak tubik tu. Tak masuk lah kau. Menelek tubik ku mulut semula. Sudu baru. Dah Tuhan tak izin? Nah. Hal ini ramai ni, hak yakin manusia boleh beri rezeki. Makhluk boleh beri rezeki. La ilaha illallah. Jengkrain teru akidah. Itu mengaji tauhid. Nah. Ha. Kaya miskin tak ada masalah tu. Nak akidah biar sahih. Biar sihat. Dah kalau kita yakin, maknanya kalau kita ni ada piti banyak, kita yakin pakar senang dah akan datang, sama dengan qadariyah. Qadariyah ni masuk dalam 72 geng dalam api neraka. Qadariyah. Qadariyah dia yakin betul-betul piti boleh menyenangkan kita. Ramai dah pegang gitu ni. Menyenangkan kita ni sifat Tuhan. Tiba-tiba ada pada piti. Piti jadi Tuhan. Bodoh manusia ni. Nak? Mana boleh piti menyenangkan? Allah menyenangkan. Kalau Tuhan nak beri senang, habis boh. Oh, senyum sama. Habis boh. Boleh 500. Dah hutang kok memang 200. Roteng aku 150. Baru ni hutang tiup basikal. Tiup motor 2 tel dah ayah lagi. Nah, beli ikan anak sekolah kita hutang balik. 60 ya. Ini je kaki. Ada hari. Ada hari. Nah. Haa. Ada office boy tapi senyum ya, senyum muka. Nah. Mana nak? Beres. Nah, beres sama jawab. Nah, tapi kalau dah mana piti banyak, projek berjuta-juta, muka satu. Ada tak? Ada tak? Piti berjuta, muka satu. Kalau dia tanya dia, "Mana ye?" Tak, ah dia nyo. Dah senang itu. Tak senang. Senang ni Tuhan beri. Faham ni? Itu. Dah nampak tak apa. Kaya sikit tak ada kena-mena dengan senang. Kaya piti. Nah, piti ada. Belum tu boleh beli. Tak ada piti. Belum tentu tak boleh barang. Nah. Dia cari banyak. Belum tentu boleh. Tak cari. Belum tentu tak boleh. Dia cari kena balik. Rugi balik. Nah. Dia cari. Piti. Rugi balik. Nah, kereta rosak tengah jalan. Tak nak buka kedai. Dia boleh buka kedai dah sama 5 orang pulak. 150. Nah, rugi balik. Boleh negeri 60 hari lagi. Rugi balik. Ha, ni tak negeri duduk rumah. Nang. Dada mereka duduk rumah. Ambil lah. Wain sang. 200. Nampak? Itu kata. Segala kejadian yang berlaku dalam kehidupan kita ni sebenarnya satu kuliah. Satu pelajaran. Satu sekolah. Nah, beri kepada kita pengalaman. Tiba banyak pun catu muka-muka. Tengok interview lah TV yang. Bergerabatnya yang muka. Haa, itu banyak. Haa, banyak pisbol lah ni lah. Kenapa? Bagai semua. Okay. Pasal senang tuan beri senang. Jadi jangan kita kata maknanya duit maka senanglah kita. Jangan kita kata kerjaan boleh beri rezeki kepada kita. Mak kita, ayah kita yang begitu sayang kepada kita belum tentu dapat menyuap sebutir nasi dalam tekok kita kalau Tuhan tidak memberi keizinan. Nah, ha. Allah saja yang beri rezeki. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah dialah Razzaq yang sangat memberi rezeki. Orang lain tak ada kuasa seorang. Kalau ada orang lain pula boleh beri rezeki, maka tidak dikatakan tauhid tapi sekutu bagi Allah. Maka sekutu Allah tidak beri keampunan. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Taala akan mengampun dosa yang selain daripada syirik. Nah, jadi kita tauhidkan Allah pada menjadikan. Tak ada orang boleh menjadikan pada alam, Allah seorang saja. Dan tidak ada orang yang boleh memberi rezeki, Allah seorang saja. Nah, jangan kita kata rezeki yang kita beri ke anak kita, dah. Hak kita beri makan dalam mulut dia, rezeki dia. Yang kita suap dalam mulut bini kita, rezeki dia. Faham baik, jangan duk kata rezeki kita. Rezeki kita tak masuk dalam mulut orang. Tak masuk dalam mulut anak kita walaupun sebutir nasi. Kerana tertulis dah nasi itu rezeki kita. Faham? Tapi kalau tertulis rezeki anak tak masuk dalam mulut kita. Ya, faham baik. Nah, kita kena beriman ni benda-benda ghaib ni, ni keimanan. Agama Islam, agama iman. Nah, agama kepercayaan. Percaya bukan saja barang yang nampak boleh, tetapi barang ghaib. Yu'minu nabil ghaib. Beriman dengan barang yang ghaib tak nampak boleh, tak nampak pandang. Di antara benda yang tak nampak, benda yang ghaib, masalah rezeki. Nah, jangan kita kata anak kita ambil rezeki kita dah, dah boleh. Pelawak lebong so. Kerana rezeki kita hanya masuk dalam mulut kita, hanya dapat manfaat kepada kita. Rezeki anak hanya masuk dalam mulut anak atau jadi manfaat kepada anak. Bila kita berkahwin dengan seorang perempuan, jangan kita kira jadi kurang rezeki kita. Nah, sebab rezeki kita, kita yang dapat. Rezeki isteri kita, dia yang dapat. Tak ada kena-mengena dengan kita. Cuma Allah Ta'ala murahkan lagi rezeki. Nah, kalau tulis nama bini kita tak sama nak ejah ha. Sipang kemah ha, dalam big piti. Bukan hubung luar. Buat dalam big piti. Buat dalam big piti pula selik kot belakang lanceng tau. Nah, hilang. Berok setoy. Bukan kata sakit perut sangat. Kiti je. Tubik tanda ada 50 selik belakang dah rezeki dia. Nah, aduh. Kita kahwin dengan seorang perempuan. Kita kahwin dengan seorang manusia yang Allah Taala telah tetapkan rezeki dia, betul tak? Bukan dia masa kita kahwin kita tak ada rezeki benda ke dia. Malaikat dah tahu nak tulis dia ada kedok. Hei, 4 bulan kan dalam perut mak. Telih dah rezeki banyak mana, mati tanah mana, negeri mana. Nah, bila kita kahwin dengan seorang perempuan, maknanya kita kahwin dengan seorang manusia yang datang ke rumah kita tu dengan rezekinya sendiri mari. Makan minum dia siaplah ke dah. Dah kata mana kot piti? Oh, selek kot tangan kita. Tak usah ngaku wak kita. Nah, main ngaku wak kita. Jangan. Nah, macam orang suruh bagi piti ha. Muri ni 300 riyal ni tiap-tiap poh ni yang dok-dok tepek dera. Nah, dia pergi bagi kan. Dia tak ambil awak belanja. Aku dah tak kira. Ingat budak-budak kita ni. Padahal kau kerti dia. Faham tak? Wakil ayak pergi ke dia. Suruh beri 300 atau markah. Dia kata kerti dia. Ni macam kita tak? Nah, kau kerti kita. Kau kerti kita. Kau anak-anak. Lalu kot tangan kita tu. Dia banyak saudara. Nah. Tak sanggup aku kan. Nah. Kau tu orang belakang. Ini kita tulis pula. Ini projek warisan nasional. Mu ambil di mana? Piti. Piti ayat kan tu? Sangakulah orang. Nah. Jadi kita yakin rezeki. Orang yang ragu tentang rezeki, maka rosak akidah dan keimanan. Jangan ragu. Tak pek hak sembah berada pun Tuhan tetap makan minum dia. Siang dan malam. Sampai masanya datang ajal, maka berkatalah malaikat yang menjaga rezeki. Assalamualaikum ya hamba Allah. Setakat ini saja aku bertugas kepadamu memberi rezeki daripada pihak Allah. Tu. Nabi ceritakan dalam hadis, bila nak mati dah kita mari malaikat rezeki kabur setakat ni hari ni je deh. makan minum, ada lah hamba nak minta diri dulu. Tak, lama dah ada ikutmu. Ha. Situ baru api. Tak, apek semua berhala. Tuhan beri rezeki. Kristian yang pakai salib teka, kenyal enang. Siapa beri? Paderi Allah Ta'ala belaka. Tak usah ragu tentang rezeki. Siapa masa, habis masa. Tak ada rezeki. Tak. Dan tiada yang menghidupkan melainkan Allah Ta'ala. Yang boleh menghidupkan orang, Allah Ta'ala. Datuk Nabi Isa menghidupkan yang telah mati mukjizat. Biiznillah. Nabi Isa pun kata, biiznil Rabbi, dengan izin Tuhan aku. Nah, dengan izin Tuhan. Itu pun berlaku sekali dua saja pada mukjizat. Nak menunjukkan kebenaran para rasul yang dilantik oleh Allah. Kita nak menghidupkan orang mati tak boleh. Nak mematikan orang hidup tak boleh. Tuan-tuan kata nak menghidup. Nak memati mudah daripada nak menghidup. Nak. Kereta mampu nak suruh hidup. Ayuh. Kena panggil pomeng form tu. Pomeng barang-barang dah hidup. Nak. Tapi kalau kereta hidup nak suruh mati, dah pomeng mati. Pasal mudah. Barang hidup suruh mati. Mutuk suih. Apa lu? Cabut ayah pelak. Nah, tapi kalau hak mampu suruh hidup, nolak dua orang pemain tak hidup. Nah, begitulah. Maka oleh kerana manusia ni tidak ada pun kekuasaan nak mematikan seseorang, maka nak menghidup lebih-lebih lagi lemah. Lemah. Nah. Dia kata dah kita ambil pistol tembok mati ya. Oh, tembok tak boleh mematikan. Yang mematikan Allah Ta'ala. Nah. Nah. Kalau tembok mematikan, mati dia. Oh, curuk ni. Dah hati tak? Apa dah hati? Dah ada orang ada istana, dia kelang mati. Tak kena tembok. 5 juta rumah. Nah. Bini dia kata, saya dah ada. Masuk dalam bilik, ambil minyak tu. Minyak Pak Yeh. Tak ada nak lama. Minyak Pak Yeh, minyak Pak Ali. Pak Ali lah. Ha. Minyak Pak Yeh. Tak ada nak lama. Kali ada. Habis. Nak. Ha? Tak boleh tembok. Mana mati? Kena tembok tak mati. Bukan tembok yang mematikan. Bukan pistol. Bukan peluru. Bukan tukang tembok. Yang mematikan Allah. Itu sabab musabab. Nak sabab saja. Siapa masa Tuhan nak uji mati. Tak ada sabab pun mati. Tengah berehat malam lihat ada esok. Duduklah kotak. Malam ni duduklah setana ni. Nak. Esok duduklah kotak kek tu. Nak. Dan duduklah kotak balik awal. Nak. Dan duduklah kotak balik awal lalu. Tahu tak kotak? Kalender. Itu balik awal. Tunjuk tepat je lah. Tanya wari-wari, tanya bini, tanya mak, tunjuk tepat lah. Nak ubur kat mana ayah ni? Nak. Nak ubur sini batu buruk. Dia nak tanam besu. Faham? Banyak tepat. Dah. Dia gitu. Mu ni suka sama. Nah, tunjuk tepat lah. Ada lah rumah. Nah. Allah menghidupkan daripada mati menjadi hidup. Tak usah kata bayi yang berupa janin. Ada tangan, ada telinga, ada mulut, ada mata, ada kaki. Nah, Allah Ta'ala menghidupkan dengan tiup roh. Batu boleh cakap. Nah, batu boleh cakap. Nah, pokok kurma hak mati dah boleh hidup semula. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berehat-rehat di suatu kebun. Maka datanglah seorang Arab Badawi. Arab Badawi ni Arab ulu lah. Nah, Arab ulu. Maka dia tanya, "Ya Muhammad." "Ya, saya lah Muhammad." "Mu ngaku jadi Nabi?" "Saya lah." "Dan kalau mu betul Nabi, aku nak suruh mu buat satu benda. Boleh tak? Kalau mu tunjuk, aku percaya mu Nabi sungguh. Aku nak masuk Islam." Nabi kata, "Dan mu nak suruh benda." Kata Badawi ni, "Mu nampak dah ujung kapung. Pokok kerma rak mati dah tu. Kering-kering. Mati dah. Daun-daun kering-kering habis dah. Nak? Nampak kan? Dah guna cita. Kata Badawi ni mu suruh dia hidup semula. Nah, ha, boleh tak suruh hidup semula? Memang belek-belek ni, ni. Jenis Badawi jenis darat ni memang belek. Nampak? Ha. Ada pula inak suruh. Ada. Ha, belek mainan. Nabi kata gini, ha. Aku ni Rasulullah. Mu ni agak ulu je. Mu nak suruh. Ha, ada pula Badawi nak suruh orang besar. Nak? Ha, dah orang tak ambuh dah. Ikut saja dah lah. Cari menyakit sama. Tak? Ha. Dah rumah kita urah harga dah. Cari rumah orang pula. Nak? Ha, cari jaga rumah kita sudah lah. Gayok repang kali dah. Nak, nak nyembang luang tau. Eh, duk sibuk paper orang. Nah, mutu kita betul lah mutu membesar. Tapi luang nak cecah air lah tu. Faham? Haa, ah, duk sibuk duk kabur paper orang sahur dah akak. Nah, haa. Ah, bahasa punya agak dusung. Jadi Nabi ajar dia. Dah mu nak suruh aku. Aku Rasulullah. Mu nak suruh. Gini, mu pergi kat pokok kemah tu. Mu kata, hei, hei, pokok kemah, hei. Muhammad suruh mu hidup. Nak. Dia sapa salam kamu. Nabi pesang itu. Badawi ni pun tak ada agak. Ha? Gi juga. Ha? Nak. Gi dia pun kata. Eh pokok kamu. Dia bodoh. Tak ada agak. Nak selamat punya pasal. Nah. Muhammad Rasulullah tu kirim salam kamu. Nah, bila dengar kata Muhammad Rasulullah kirim salam, maka bergerak-gerak akar di dalam tanah. Ha, tu Tuhan punya kuasa. Maka mati. Nah, mati dulu. Ha. Bergerak bokeh belah kanan, maka menganjar Badawi. Ha, kanjuk beruk dia. Ha, tengok Allah. Allah eh. Bokeh belah kiri pula. Siapalah kedua-dua kaki kanan naik di atas sana. Itu cerita hebat. Nak? Kemudian bergerak. Berjalan ke arah Nabi. Jauh jalanan. Nak? Siapa depan Nabi? Beri salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nak? Padahal. Bila tak kira lah. Pocak kesi-kesi dah padahal lah. Padahal lah. Bangsa malah. Ha. Keju agak Badawi. Nak tengok? Nak? Tengok. Kemudian sujud pokok kurma ini kepada Nabi. Sujud. Rekod sujud. Oh, pelik. Tak pelik. Pelik ni manusia buat. Baru pelik. Nak? Tak guna sabar. Ni kuasa Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap suatu. Jadi, tunduk pokok kurma mudah bagi Allah. Nak, Tuhan buat langit tujuh lapis. Tidak ada tiang. Itu pelik lagi. Wa ila samaa'i kaifa rufi'at. Nak, dan kenapa kamu tidak lihat kepada langit? Bagaimana ia diangkat tanpa tiang? Tujuh keping langit. Nak, ada kalau pokok kurma, tunduk sujud mudah je lah. Nak, haa. Kita tengok langit kebesaran Allah. Nah, begitu tinggi, bersaling-saling warna. Nah, Tuhan hias dengan pelita yang sangat terang, yang bilangannya berbilion-bilion pelita, yang kita namakan bintang. Dalam bilion-bilion pelita ni Tuhan bubuh satu spotlight pula. Nah, iaitu bulan yang sangat terang. Dah cinta dok. Terang-terang. Nah, itu kuasa Allah. Maka kalau hebat begitu kuasa Allah, takkan tak boleh nak buat pokok kurma yang ada dah tunduk sujud kepada Allah. Mudah nipih lah. Nak? Ha, nipih lah. Bila maknanya Badawi ni tengok Allah Rabbi, pokok kurma sujud kepadamu, maka dia pun, Nabi tanya dah, guana kamu? Guana kamu? Naik dia gobak kok gini nampak raya. Nah. Jadi Badawi tu kata, mu betul lah Rasulullah. Mu betul Nabi Allah. mu memang sungguh bukan Nabi Nawak. Aku nak minta sujud kepada mu atas. Kata Badawi ni. Nak. Mana boleh. Nabi kata tak boleh. Kalau manusia itu boleh sujud sama manusia, nescaya aku wajibkan isteri itu sujud bagi suaminya tiap-tiap kali masuk suaminya ke rumah. Ada. Nabi kata haram sujud sama makhluk. Kita haram sujud kepada manusia. Sujud kepada matahari, kepada berhala, kepada binatang, kepada jin, kepada malaikat, kepada Nabi tak boleh. Kita hanya boleh sujud kepada Allah. Kalau takat rokok, tunduk, hormat pada rasul haram. Kalau nak tunduk, jangan sapa kepada hak rokok. Ni ulama sebut. Sapa kepada hak sujud, jadi kafir. Wal-iyazabilillah. Tak boleh. Nak tunduk pada manusia boleh. Tunduk kepada raja. Nak tunduk kepada presiden. Tunduk kepada orang besar-besar. Tunduk kepada orang tua, kepada ulama boleh. Jangan sapa hak rokok. Kerana hak rokok tu satu ibadah yang menjadi rukun sembahyang. Nah, tunduk jangan sapa hak rokok gitu. Nah, boleh. Kalau sapa hak rokok haram. Sujud batal Islam. Kerana dipanggil tengok daripada perkara yang membatalkan Islam, sujud bagi makhluk. Sujud menghantarkan dai di atas bumi. Nah, wala tak ada tamak ni noh sekalipun batal akidah. Ada kena jaga. Batu Nabi kata haram sujud sama-sama makhluk. Kalau manusia boleh sujud sama manusia, nescaya aku wajibkan kau isteri-isteri sujud kepada suami tiap-tiap kali suami balik. Pasal besarnya hak suami di atas isteri. Nah, ini cerita ni. Maknanya Allah Ta'ala menghidupkan pokok yang telah mati. Nah, boleh hidup semula. Nak mematikan yang hidup mudah lah. Wih kemarin sekali kak mampu habis pokok-pokok. Nah, jadi yang menghidupkan Allah bukan obat, bukan doktor. Kalau doktor boleh menghidupkan, maka ibu bapa doktor panjang umur mereka. Doktor pakar bagian jantung, pakar bagian bedah, pakar bagian saraf, pakar bagian tu bagian ni. Nah, mesti dia nak ibu bapa dia panjang umur. Dah kerana ibu bapa dia mati macam orang lain kau. Dia dah nak buat kau. Tu tak? Aku dah nak buat juga. Dah dia doktor. Doktor mu doktor pakar. Mu bukan kelah doktor biasa. Doktor pakar tu. Jamu-jamu itu 1.5. Hebat ada ni. Nah, kalau sejari 30. Buat gitu 1.5. Nah, doktor pakar kan? Nak jumpa dia direct? Tak boleh. Kena buat appointment. Nah, maknanya minggu depan hari. Kau sekian-sekian lewat? Ada. 50, boom. Itu doktor bakar. Maknanya dia ada ibu bapa kok doktor bakar. Mesti ada ibu bapa. Dia bukan anak ulu hutung. Kau jumpa dalam 40. Mesti dia kasih pada ibu bapa dia. Nah, tapi mati kok ibu bapa dia. Pang sakit jatuh, cik mani. Dah boleh nak buat. Memang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan oleh kita lemah. Mu tarah doktor pakar lemah, mu pakar akademik lemah segala-galanya. Nak kita dengar sebelum umur kita nangis. Wah ni doktor gigi, dia dok pakar sakit gigi. Bahang di sakit gigi doktor. Molek-molek ada berdengung. Molek-molek ada. Pakar sakit jantung, mati sakit jantung. Nah, maknanya yang menghidupkan Allah Ta'ala. Yang boleh tahan orang tu jangan wi mati, Allah Ta'ala juga. Nah, dia baca lah sahabat kau kan, wakgi pembedahan dari sini, tak percaya, tak sedap. Nah, wakgi di Australia, 40 ribu habis duit kita. Nah, 15 ribu ringgit dolar Australia, 40 ribu duit kita. Balik 2 hari, kenyok. Molek-molek ada, mati juga. Rambut Australia dah bedah kan, mati juga. Dah boleh tahan. Nah, dah sampai masa. Nah, Tuhan wakil lalu. Nah, kulliyatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum al-ayah. Katakanlah Allah Ta'ala hantar kepada kamu wakil rakyat. Seorang wakil rakyat yang sangat digeruni. Nah, bukan dari kijar, dari langit. Faham? Yatawaffakum. Yang mengambil nyawa kamu dengan perintah daripada Allah. Iaitu malakul maut. Malakul maut. Nah, dalam hari itu, balik awal. Nah, kama duk nawa atau moh belaka. Mari waktu seorang. Nyak ruf, ayo. Kalau mok-mok lah senyak tu. Nah, dah hari tu lewat tiga cara ni. Dah hari orang hamba Allah, wakil tu seorang. Nah, jangan main ni hak 10 orang daripada esko. Yang wajib kita tahu. Dia esko tu, malaikat kanan dia. Nah, bukan tentera biasa, malaikat kanan Israel. Ketua pengarah Jabatan Maut. Mari hak tu senyak tu. Dengan Messi ada, dengan doktor pakar ada. Dah, bukan barang ayah dia di hospital. Nah, anak MB. Ayah kepada menteri besar. Nah, takkan macam kita cek lebih kurang. Kita lebih kurang. Cek dah cari di hospital. Ditanya lebih kurang. Nak rebah motor. Rebah motor calak-calak lagi lah, hospital. Dia ambil pelayar ngepik tu, diceluk dia hiding. Berok. Aduh, mak rempik. Messi kata pandai tu. Blomber pandai sangat. Ni jekah gitu. Siapa nak orang sosok ni? Dia buat gitu. Dalam bilik bergaluh ni. Tahan sikit dek. Faham tak? Begitu lah. Tu orang nak ngak bakat besok. Istimewa. Istimewa tak istimewa, tak ada gila. Tu manusia. Mari ni Syekh Israel. Ada apa ya? Doktor pakar 3 orang jaga atau daripada Kuala Lumpur. Pakar Tianu tunggu dah 2 orang. Dengan Messi 24 jam jaga sama. Siap dengan meta tu. Nyuk. Dia panggil power end. Faham? Mari malaikat ni seorang. Assalamualaikum. Mati habis. Equalizer. Power end senyap tu. Dah jadi apa? Lock speaker ke apa senyap habis. Doktor pun tutup. Habis kan? Itu kuasa Allah. Sarawang. Jangan kita pakai baik apa-apa. Wagi kat doktor pakar. Waduh lah kata. Nampak? Jangan kata baik gitu. Ikhtiar saja. Kena molek Tuhan nak baik dengan doktor pakar. Kena molek sakit luar baik. Kena molek dengan wabak seseng. Kena molek tu rumah rapung. Kena molek sembuh air siri atas muka. Molek ada bangun. Berkembur atas muka. Dah Tuhan kan nak. Ada orang yang seseng. Dengan nasihat baik, dia boleh buat nasihat hubung-hubung baik, penyakit kulit dia. Ada juga. Dah Tuhan izin. Dah Tuhan ada izin. Si tengok tokeh sosial, tokeh nasihat. Dia bat tambung. Tengok peti dia. Besar-besar pinggang kurat. Tokeh nasihat. Dah Tuhan ada izin. Itu kita ni makhluk manusia. Umat Tauhid, makhluk seorang tak dia masuk capur. Semua sabab dan musabab yang menjayakan sesuatu, musabibul asbab, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tiada yang mematikan melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang boleh mematikan Allah Ta'ala. Menghidupkan Allah, mematikan Allah. Allah ni yuhyi wa yumi, kita kata. Yuhyi menghidupkan. Wa yumi itu. Dan dia yang mematikan. Dan tu orang kata malaikat maut. Tak, malaikat maut mengambil ruh. Bukan mematikan. Mengambil ruh. Bila ambil ruh, Allah mematikan. Kerana tidak ada kekuasaan mematikan seseorang jua pun pada tangan malakul maut. Malakul maut hanya mencabut nyawa. Cabut nyawa ni macam kita cabut jam. Bateri jam. Jam tengah gerak, ting. Tepu buang bateri. Lepoh tu mati. Siapa yang mematikan jam itu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita hanya cabut bateri. Kalau Tuhan izin, cabut bateri hidup tu. Dia gitu. Tapi kita berjalan atas dunia, hidup atas sabab dan musabab. Ada kalanya tidak ada sabab dan musabab. Tapi jarang berlaku. Hak banyak berlaku, dia ada sabab. Sabab apa? Mampu jam. Sebab kita buang bateri. Tapi yang mematikan sebenarnya jam tidak lagi berfungsi, Allah Ta'ala. Itu keyakinan kita. Baru beza kita dengan orang. Orang bukan Islam. Orang Islam yakin dengan sebab kereta cabut bateri itu mampu. Kalau kita buh, kita yang menghidupkan dia. Itu kafir. Allah Ta'ala. Kita nak tengok hidup tanpa sabab. Akhirat lagi. Dalam syurga. Kita atas dunia. Kalau kita nak piti, kena kerja. Kita nak makan, kena ada piti. Tak ada piti, nak makan mana? Nak beli barang, nak beli itu, nak beli ni. Syurga, ada. Kita ada kerja. Tak ada syurga, tak ada kerja. Tak ada orang cari makan, tak ada jabat. Tak ada. Kerja makan kamu. Sebab tu tak ada sahabat. Kita sekarang ni, kalau kita nak makan ayam. Walaupun ayam kita boleh makan halu. Boleh ayam kita boleh makan ke tak? Boleh. Kena kejar dulu ayam. Nah, kena kejar dulu ayam tu. Bukan boleh makan dulu. Ah, mana nak takat ayam tu dia ada sahabat. Boleh takat lah boleh. Sebab apa boleh takat? Sahabat kejar. Dia ada sahabat mu. Lelah pula berdah. Bukan senang daripada sini kejar. Sampai tu pula dua jam kek tu. Payah. Ayam tu berut. Nampak? Lembu-lembu nak tanya orang lembu. Tak makan lagi. Boleh makan lalu? Macam dalam surga. Tak boleh. Kena kejar lembu. Nah. Lembu takkan nak berhenti mula-mula. Dah tengok kita buat golok. Nah. Yang heran ni lembu kubai takut tengok orang apa. Dah rebah tak mau lembu kubai. Tak main tahu. Hak boleh meratuh. Bujak cek tak rebah lagi. Itulah Tuhan beri. Walaupun kalah pada sisi mata masyarakat, di sisi Allah menang. Lepas tu rebah lembu kubat kamu. Nah, kakak mulai kubat, kubat. Kakak mulai lembu, kakak mulai ayam. Makan semua. Nah. Kemenangan yang sebenar di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia tidak hakiki. Tengok walaupun menang di sisi manusia, tak boleh mengetah. Betul tak? Tuhan nak buat ni bukan saja kita buat sembang kedai kopi ni buh dalam jadi satu tauhid. Nah, ya. Negeri kamu tak nak kerja kita kamu kamu kan ni negeri kamu benar pernah sejarah Malaysia sebelah hari saja tak ada kerajaan. Faham? Itu sejarah paling lama. Sekarang apa dia? 16 hari rekod Guinness Book of World Record. 16 hari. Negeri kau pun tak ada, tak ada, tak ada, tak ada kerajaan. Rakyat je. Kau suka. Mu tembok aku, tembok mu. Faham? Negeri kau buat itu. Ha ni, kalau nak tahu. Pistol dia tak? Faham tak? Nah, pistol air. Allah Rabbi, ini kekuasaan Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak suka belaka lah. Allah Ta'ala yang mematikan. Segala-gala benda bukan manusia yang bernyawa saja. Burung, mati, kubah lembu yang itik. Nah, kereta mati, molek-molek ada mati pula. Jangan kata, molek belaka dah, minyak selendah baru, berik baru, tukar tayar molek, pakar jadi. Belum tentu, nak molek apa lah. Siapa masih Tuhan tak izin? Dah hidup. Tak usah kata kacir kita ni, formula wang, mampu kan? Baru nak start, mampu kan tak gerak? Dia bukan anjing macam kacir. Duduklah gerobok pun anjing. Faham? Pakar-pakar pun jaga. Mampu, dah Tuhan tak izin? Nah, orang start jalan lagi, dia situ cokok. Berapa juta harga anjing saja? Dia kata. Allah tak anda berlaku. Segala-galanya Allah tak anda. Kalau dah rok dah, kata ada rapang dah. Pakat baca Yasin, bangun cengok lah, lihat dia. Orang tak suka mati, tengah-tengah segar, dah mati. Mati. La ilaha illallah, dah mati dia. Kejut kalau. Itu. Hak tua pula, 120 pula, lihat dia tak mati. Tak mati sikit pun. Dua kali baca Yasin dah. Nah, orang keringin. Dia ada bangun cengok. Orang tengok macam Yasin. Dah lorok dah. Mata kelik. Dia ada bangun cengok tengok orang macam Yasin. Tanya. Ayah, dia rusti. Faham tak? Nah, hidup mana boleh ada. Nah, faham tak? Bakal ni hidup. Nah, orang macam Yasin mati dulu. Bagaimana? Allahu Rabbi. Dan tiada yang menurunkan hujan melainkan Allah Subhanahu Taala. Ini segala ni. Dia kata kita tauhid. Dia satu fardu ain. Biar jadi kita tauhid dan tauhid belaka apa cakap lebih kurang pun. Tauhid ada dalam hati. Tidak baca parok ah. Ni tak ada tauhid kusi cakap. Nah, kemah dalam biasa berlaku kul kullun min indillah katakanlah kepada manusia itu kullun. Kullun dengan mana jami' bukan mana ba'. Iaitu segala-galanya min indillah datang daripada sisi Allah. Gitu. Allah yang menurunkan hujan. Sabab, sabab ada lah. Nah, asalnya air daripada langit, bukan daripada laut. Nah, Allah Taala, Allah Taala cipta bumi. Nah, Allah Taala cipta bumi, Allah Taala turunkan hujan daripada langit, maka daripada hujan yang pertama menjadi laut, menjadi sungai, menjadi perigi, jadi tasik, jadi kolam, jadi koloh, jadi lokang, jadi parit. Ikut pandai kita nak panggil apa pun. Nah, cuma kalau negeri yang sejuk, nah, cuacanya dia beku, turun atas apa rupa salji, hujan kau. Tapi dia sejuk, dia gig, dia beligi jadi macam salji air batu. Asal daripada langit. Nah, wa anzalna minas sama'i ma'a. Kami turunkan minas sama' daripada langit itu ma'a akan air. Daripada hujanlah jadi laut. Nah, daripada hujan menjadi laut. Nah, kerana dia besar sangat kawasannya, bawahnya pasir garam. Nah, maka akibat daripada kesan pasir, maka terbentuklah garam yang sangat banyak di dalam air menjadi laut. Di laut tak mesti terbuka, tasik pun kalau besar dia jadi masing. Air dia menjadi masing. Kalau kecil, air tawar. Nah, kalau besar menjadi masing. Bila masing kita panggil laut. Macam laut, laut apa? Laut Kaspia tu. Nah, ha, di Rusia. Dia sebenarnya tasik. Tapi dia besar, masing airnya. Nah, ha, di atas keadaan tu aja, atas keadaan pasir. Nah, macam telaga kak. Kalau telaga alik orang kasar-kasar kita beri patah. Nah, dia ni. Pasal apa? Pasal tepi dia batu. Kita berasa pun tawa kita. Kalau dia alik-alik ulu ni boleh. Berasa kelak ada. Dia ikut tanah. Kadang-kadang berasa bau macam belerang. Kita minum. Dia akibat daripada dinding tanah tu saja. Nah, asal daripada langit belaka. Allah buat turun, Allah tak tanya kita banyak mana nak turun. Tak ada kosi dengan siapa-siapa. Bukan QDN, bukan mana jabatan kaji cuaca. Kaji cuaca barang yang ada dah. Boleh tolong kaji. Nah, cuma daripada Allah. Turun hujan sebagai suatu rezeki. Daripada rezeki hujan ni pula Allah Ta'ala tumbuhkan pula segala tumbuh-tumbuhan jadi segar mega belaka. Yang menghidupkan segala-galanya dengan sebab Allah Ta'ala turunkan air. Air. Waktu kita dalam hidup. Pada kebanyakan planet yang Tuhan cipta. Kerana tidak ada air. Ini kajian manusia. Mungkin ada pada planet yang kita tak sapa nak kaji. Ada lagi maknanya makhluk lain. Kerana Allah Ta'ala bukan kata cipta manusia saja. Nah, ada lagi makhluk lain. Kerana Allah ni ilahum fis sama' wa ilahum fil ardi. Tuhan pada langit, Tuhan pada bumi. Pada bumi kita manusia sebagai penghuni yang utama. Pada langit kita tak tahu. Nah, jadi kalau atas bumi ni Allah Ta'ala turunkan hujan, milik Allah Subhanahu Ta'ala. Sebab tu tak ada kita boleh menjual air hujan. Siapa nak tadah air hujan boleh. Kena bayar 15 riyal dah. Nah, tak boleh. Pasal datang daripada langit, hak Allah. Melainkan kita jual benda yang datang daripada tanah kita sendiri. Nah, tu lain lah. Kita buat laga, kita jual air. Itu bak lain. Itu pun setengah ulama kata tak boleh jual juga. Kerana ambil daripada hak Allah Ta'ala. Nah, dan tiada yang beri manfaat, memberi manfaat melainkan Allah Ta'ala. Dan tiada yang memberi mudarat melainkan Allah Ta'ala. Bawa kebaikan dan bawa keburukan, ini juga Allah Ta'ala yang mampu. Bukan Allah Ta'ala itu buruk, tapi dia boleh mendatangkan keburukan. Dia juga yang mendatangkan manfaat. Manfaat ni bahasa Arab Melayu makna berbenda yang memberi guna kepada kita. Sama ada berguna kepada perut kita seperti makanan. Berguna kepada tubuh badan kita seperti pakaian. Nah, Allah jadikan pokok kapas yang boleh ditenung kainnya, boleh jadi buat baju. Kalau zaman dulu pakai baju kulit. Nah, kemudian ditenung kapas. Menurut kitab-kitab sejarah, maknanya mula-mula ditenung kapas pada zaman Nabi Nabi apa awak buat tulisan? Allah lupa dah. Bukan Nabi Syu'aib deh. Nabi Idris. Hebat agak dia. Neh. Boleh jadi baju. Sebelum tu pakai kulit belaka. Sebab tu kita tengok dalam pakar-pakar kaji hayat manusia zaman purba. Dilokir gambar-gambar kan. Dijumpa maknanya penemuan-penemuan korok-korok kering dah. Pakaian kulit je punya. Oh, zaman dulu. Kulit buang, kulit lembu, kulit punya buat baju. Nah, jadi pada zaman Nabi Idris mula dibuat kapas tu. Boleh tenung ambil. buat benang, tenung menjadi pakaian. Nah, apa ni kain kotor ni kotor pakaian benang kapas. Nah, ha. Daripada tanah tu. Dengan sebab hujan, tak ada hujan ada apa? Pada Tuhan turunkan hujan. Jadi ada tumbuhan hidup di antaranya pokok kapas. Nah. Nak tidur dak sedap pula dah pakai baju dah kerah. Tuhan buat hidup hidup pokok kabu. Jadi kabu. Bola batang sedap tidur tak batang. Nah, lapik batang lapik nyok komen kan. Sedaklah atas batang dak. Ha. Dak punggung pula sakit. Tuhan buat getah. Jadi dangdut pilu. Nah. Tak. Hak dia berlaku. Siap hak dia berlaku. Tapi sambung ni pakat lawak Tuhan. Awak nak huduk ni tolak huduk lawak tolak Tuhan tu. Di Mekah pula sibuk-sibuk berdiri. Nah. Ha. Dah kalau tolak huduk dah pergi Mekah ah. Duk cuma lanjut. Li kain kuning je cawak-cawak kecek. Nah. Ha. Duduk situ. Nah. Ha. Ni dak tolak. Tolak Tuhan jangan tolak Tuhan. Tak ada Tuhan tak ada kita. Nah. Serba dia kan tak? Kat tidur dia berlaku. Kereta yang dia berlaku. Dia bersih Tuhan buat. Budalah bumi tu kali. Nah. Tu kali-kali jumpa bersih. Masuk bersih. Jadi kereta. Nah. Dah tak ambil dah. Jadi bersih buruk. Kereta-kereta yang lawa tu. 400 ribu. Ferrari 2 juta harga. Bersih buruk ke? Bersih buruk. Tu budak-budak duk kutik malam-malam. Nah. Timbang kan? Ah, kutik bersih buruk tau. Berapa skala ni? Si buruk apa? Ha? Baju apa si buruk apa? Sama sekali tu? Ha? Tu tak? Sama? Berapa sekali tu? Apa takut itu lah semua jawab? Nah. Aduh, lama tak tanya ni. Eh? Ha. Bersih buruk tu lah. Atau linu. Kalau ni mana lah kapur ni bong. Nah. Ha. Lepas tu atau dia pewaja. Pewaja bola puyuk dia tak ada. Dia gula ni singgang apa semua. Nah, tubik dalam bentuk kong. Bentuk batang. Rock. Nah. Atau kat kelang proton pula. Kelang bulbo, kelang apa. Tubik mula, mahal mula. Atas darat sering nelbong. Ha. Si buruk tu kan. Nah. Dia cair semula. Allah segala-galanya yang memberi mudarat dan manfaat. Batulah kita ni mulia sungguh kalau kita bergantung kepada Allah Taala. Nah, tapi kalau bergantung kepada manusia jadi hina. Dan ini dia pakat ni seminggu dua dia sibuk hal manusia. Nah, ani gagah lek ni ani gagah ni. Tu ramai-ramai tu dia tengok dulu. Kalau tengok cendel nampak nampak berat alik kijat tak kijat pula. Ah ramai. Tu lah. Nah, tengok asap lusa. Dia gitu manusia. Tak ada Tuhan. Dia kena gantung di Tuhan. Nah, kerana Allah, kerana Allah tak apa. Bila kerana Allah, barulah. Hak salah, tetap salah. Kiri kanan, salah berlaku. Nah, ni dah ni gatun dengan ni, ni gatun dengan ni. Nah, macam orang lemah lah. Nah, orang lemah ni jangan dekat sangat, ni terik kita gitu. Nah, tengok orang lemah ni kita jangan ambil dekat sangat. Kita hidup-hidup dekat dia terik ni kita gitu. Tak kena cara. Lemah kan kita-kita. Dah orang lemah. Dia ikut capar je. Waktu orang lemah ni. Nah, mandi sungai hangat. 24 orang. Jadi kita kena kalau nak tolong orang lemah, kok belakang. Orang besar lah. Paut kok gitu. Sekek kok je atau terik baju gitu. Jangan pergi ke depan. Dia perlu kita tak lepas. Nah, dia orang lemah. Tengok dulu. Ulama kata kalau kita jalan-jalan-jalan, tengok kalau ada orang lemah. Kalau kita ni terjun tak nak berenang, haram terjun. Mereka kita-kita mati, tak boleh. Nah, kita sendiri kalau terjun memang lemah, tak boleh. Orang yang memang boleh terjun, boleh berenang, maka jadi wajib bagi dia tolong orang tu. Nah, tu pun kalau anak-anak dah koroni lain. Aku mu, dan tiada yang menjadikan sakit melainkan Allah Ta'ala. Kita beri tiga tu dah. Kita lama minggu bulan depan. Tiada yang menjadikan sakit melainkan Allah Ta'ala. Kita ada beberapa soalan. Baik, soalan yang pertama. Di kampung saya selalu terjadi kejadian anak-anak muda membawa masuk perempuan di dalam kampung. Soalan saya, apakah hukumnya jika seorang itu melihat kejadian tersebut tetapi tidak mengambil tindakan? Buat tak endah je, minta beri penjelasan. Baik. Mungkin hak ditanya ni buat masuk perempuan yang bukan mahram. Macam sekarang lah. Tujuan untuk buat maksiat. Maksiat tu tak mesti berzina. Maksiat ni buat derhaka kepada Allah. Wak panggil, wak lepak lah kapung. Tak? Wak sembang saja biga sungai. Tak? Hukumnya adalah haram perbuatan tu. Neh? Hukumnya adalah benda haram, benda mungkar, benda maksiat. Maka kita yang tengok ni, paling kurang sekali mesti beci dalam hati. Kerana Nabi kata, Ailam yatatek fabiqalbi. Kalau tak mampu nak tegur dengan mulut, maka dengan hati. Wazalika ad'aful iman. Marah dalam hati ni iman yang paling baik. Nah, jadi kita mampu tak kalau kita beritahu kepada orang lain? Ha, tu memang kita mampu lah. Kalau kabur ke orang lain. Kita nak tegur orang yang buat maksiat tu tak mampu, kena beci dalam hati. Lepas beci dalam hati, dah habis itu. Kerana kita saja yang nampak, kita wajib beritahu kepada orang yang lebih berkuasa. Nah, kena kabur ke orang. Nah, kabur ke orang, tujuannya supaya orang pergi nasihat ataupun pergi hentikan perbuatan maksiat. Jadi hukumnya adalah wajib, tidak boleh dibiarkan. Nah, al-amru bil ma'ruf, bukan itu saja, ada pasangannya, wan nahyu anil munkar. Bukan ajak orang mari surat masjid je, ajak orang balik kepada Islam, tapi juga benda munkar, hak ni tak perlu kita nak nanti, maknanya menang meretoh dulu, bahkan kita boleh buat walaupun orang-orang kapung. Cuma kita sekarang ni sikap mengambil peduli tak ada dah dalam jiwa kita semakin berkurangan. Jadi bakal biar gitu lah. Padahal kalau kita berpakat, nak kabur ke kepada orang ramai orang kapung, nak dengan ramai ni lah, barulah dapat membenteras kayu maksiat. Jadi hukumnya membiarkan saja, hukumnya dapat turun bala, kita kena sama-sama. Dan bila berleluasa dah kejadian maksiat, bukan sekali dua, maka pada ketika itu kita berdoa. Nabi kata, Tuhan fala tustajabu lakum, maka tidak lagi diperkenankan bagi kamu segala doa kamu. Maknanya menjadi fardu kifayah, kita mencegah kemungkaran. Nah, fardu kifayah, mana kalau ramai tengok, maka ramai-ramai itu salah seorang mesti hentikan perkara itu. Kalau seorang saja tengok, bukan fardu kifayah, fardu ain lah. Dia tak mampu beritahu pasangan maksiat, dia kena, dia mampu beritahu kepada orang lain. Beritahu kepada orang lain itu menjadi satu kewajipan bagi dia, kerana dia seorang saja yang tahu orang wak asuk orang sini malam kapung malam-malam. Nah, ini kalau kita start mula, lillahi rabbil alami, berkat Tuhan beri pertolongan, maksiat akan terhenti. Setidak-tidaknya akan berkurangan. Nah, kalau pakai kholok, kau bodoh. Nah, akhirnya anak kita pun terlibat sama. Saya ada baca dalam sebuah buku bahawa ada makhluk lain di atas muka bumi ini. Sebelum manusia, betul ke? Kalau betul, apakah ia? Dia kata dalam satu buku ada kabar makhluk lain ada duduk di bumi. Betul ke tak? Memang benar lah. Nah, diceritakan di dalam hadis-hadis yang sahih. Sebelum Allah Ta'ala menurunkan Nabi Adam AS sebagai manusia pertama ke bumi dengan Siti Hawa, Tok Nyang kita berdua ni, dulu lagi duduk golongan jin. Nampak? Sebab itulah Allah Ta'ala ni, dia cipta manusia, iaitu yang Nabi Adam kita. Dia suruh mari malaikat, mari tengok belakang ini, Nabi Adam ni manusia yang pertama aku cipta baru ni, makhluk baru ni. Maka katanya Allah kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan manusia pertama ini di dunia, di bumi, sebagai pengganti aku, yakni menjalankan hukum-hukum aku. Maka malaikat bila dengar Allah kata nak turunkan manusia ke bumi, malaikat jawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, wa nahnu nusabbihu bika wa nuqaddisu lak. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, adakah engkau wahai Tuhan hendak menurunkan orang yang akan menjalankan kerosakan dan menumpah darah? Malaikat tanya. Kenapa malaikat tanya begitu? Katanya ulama-ulama tafsir, sebab sebelum daripada ini, sebelum pada turun manusia, jin duduk dah. Ha, ini jin yang duduk dulu. Nah, jin duduk di bumi ini. Nah, golongan jin, al-jan tu. Nah, jin ni wajib kita percaya. Bukan percaya ke jin, percaya kepada wujudnya jin. Sehingga ada satu surah, surah jin dalam Quran. Nah, surah jin, mana wajib percaya jin memang ada. Jangan percaya ke jin. Nah, sebab tu nak dekat dengan nak turun pula makhluk yang menumpah darah dan menjalankan kemungkaran, kezaliman. Rupa-rupanya malaikat tu dia muskil, takut jadi macam jin juga. Kerana masa cakap pang ini, jin telah pun duduk dalam dunia dan melakukan maksiat dan menumpah darah. Sebab tu malaikat tanya gitu. Sedangkan kami ni sentiasa bertasbih memuji-mujimu. Nah, Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu benda yang mu tak tahu. Makna kata ahli tafsir, aku tahu sekarang ini jin duduk di dalam atas bumi menumpah darah melakukan kerosakan. Tetapi aku tahu benda yang kamu tak tahu, iaitu di kalangan keturunan Nabi Adam ini masih ramai yang akan menjadi khalifahku di muka bumi. Sebab itulah kita tengok sampai kepada akhir zaman, Nabi kata ada satu taifah, nampak? Zahirina alal haq. Mereka ini sentiasa nak menegakkan kebenaran. Walaupun ramai kaki maksiat, tapi orang nak jalan Islam ramai juga. Pasti ada sampai ke kiamat. Mudah tahu waktu. Ada pun jin yang keren ramai. Nah, jadi jinlah makhluk sebelum daripada manusia yang duduk di bumi. Maka bila diturunkan manusia, dihalau jin-jin pada bukit, pada lembah, pada gunung, pada ganang dan pada laut. Kerana itu Nabi berpesan, kalau kita nak pergi di laut, kalau nak pergi di lembah, nak naik atas bukit, atas gunung, nak pergi pada lautan-lautan, pada tempat-tempat yang jauh daripada orang duduk, maka minta berlindung daripada syaitan-syaitan jin ni. Sebab apa? Dulu mereka duduk bandar, lening kena halau kepada bukit, kepada laut. Nak, anjing kau tengok kan, orang jumpa dalam hutan. Nak, orang jumpa masuk hutan lah. Jumpa dalam hutan. Nak, kena boleh, dia boleh tutup jalan. Jalan tubik, dia buat dalam macam duduk. Jalan ke dalam hutan, dia buat macam apa macam jalan. Masuk juga, 3 hari sesak. Nak, cari yang tak jumpa terus, tak jumpa kelaporan dia. Nah, jin punya kerja. Kalau jin baik, dia main sejik. Jin siapa? Kalau dia panas, dia duduk atas kubur. Luar. Tak jin. Tak ada ulet. Jin kapi, jin jahat-jahat. Banyakkan duduk di hutang. Hak bekeng-bekeng. Hak darat cetong, duduk kapur. Luar ni nusuk dalam tandas. Nabi ajar nak masuk, minta berlindung daripada jin jatang dan jin betina. Nah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, janganlah aku minta berlindung kamu daripada jin jatang dan jin betina. Duduk aduk. Tapi oleh kerana Tuhan cipta daripada benih api, tak nampak kelih. Nah, jadi hak ramanya jin, hak sebenar di laut, di hutan, di gunung, di ganang. Minta berlindung kalau siapa tepat tu. Nah, minta berlindung, bacalah a'udzubillahi minasyaitanir rajim sekurang-kurang, atau a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, kadang-kadang orang cerita kalau laut tu duduk ngai seorang, duduk ngai tahun jam. Nah, balik pak pucak ke sini. Nah, dia kata tu baik bapak jin. Duit-duit buat atas pelapa menjang. Nah, hitam beletung. Nah, tu baru dia tahu. Nah, semayangnya tidak main nak akad ikan lagi. Nah, jadi kebanyakan jin-jin yang hebat-hebat ni, Tuhan halau ke bukit, ke gunung, ke ganang. Tinggal tak ramah dah. Nah, tak ramah tinggal. Tianu seko, Kuala Lumpur 2 ekor. Betul ke ada planet dekat makhluk, ada makhluk dekat planet Marikh? Jawabnya, wallahu a'lamu bisawab. Allah lebih mengetahui. Nah, hak kajian orang putih ni dia pergi di planet Marikh. Nah, dah siapa lagi pun. Hak kabar siapa dah tu menawak saja. Nah, kalau kita pergi kepada website-website, kita tahu punya penipuan mana mereka ni, dia mendarat di Marikh dok lagi. Nah, kerana orang mana pakar-pakar mereka juga yang buka laman web yang menyatakan sebenarnya perkara ini adalah bohong belaka. Nak, tak siapa lagi planet Marikh. Kalau naik atas angkasa dunia ini, siapa nampak bulan, waktu memang naik dah. Memang boleh. Nah, itu mudah saja. Kerana dekat dengan kita. Adapun Marikh ni, mengikut seperang jauh dah. Ayo ping pun lapor berjelek nak di kelapa. Dah tak usah kata maknanya orang putih. Nah. Ha. Boleh ke tidak kita simpan gambar kartun laki-laki? Nak simpan gambar kartun. Gambar kartun tu nak simpan awam dia. Nah. Dia gambar-gambar kartun ni mainan budak-budak. Nah, tapi kalau ada kalau benda tu benda ada tujuan manfaat, nak membuat sebagai gambar raja satu-satu benda atas dasar ilmu, tak ada masalah. Gambar hidup pun boleh. Nah. Seorang Islam yang mati, adakah sunat diadakan tahlil ataupun tidak? Setengah orang katakan sia-sia buat tahlil hanya beri makan pada orang yang hidup. Ada seorang itu ibu bapaknya mati, dia hanya duduk sirah saja kerana menganggap tahlil itu sia-sia saja, sedangkan di rumahnya orang buat tahlil. Bagaimana pendapat? Baik. Masalah baca masalah tahlil. Ialah satu masalah yang perlu kita faham betul-betul. Adapun yang kita buat tahlil, bila mati kena buat 7 hari, 6 hari, 4 hari ke, itu tak ada dalam nas. Nah, yang adanya dalam nas, seorang perempuan mari bertanya kepada Rasulullah, "Mak aku mati dah boleh tak aku sedekah daripada dia?" Nak sedekah dia boleh? Mati dah mak. Nah, maka jawab Rasulullah, boleh minum air orang. Minum air ke orang. Nah, beri orang minum air dan niat sedekah. Boleh kepada mak. Mak telah mati dah. Maka dari perada kerana itulah ulama-ulama. Umpamanya ulama-ulama asalnya daripada Yaman dan selatan negeri Iraq. Mereka ini bila berada kematian, mereka pun berkumpul ramai-ramai dan membaca Quran dan sebut la ilaha illallah dan berdoa kepada si mati. Akhir-akhirnya menjadi satu tradisi. Yang tradisi ni salah. Kita kena ingat benda ni bukan tradisi dan bukan sunat. Cuma ikhtiar orang yang hidup. Bila kita anggap ikhtiar saja dan bukan satu kewajipan, tak ada salah. Nah, kita tujuan panggil orang baca Quran, nah, bukan kewajipan saja nak panggil baca Quran, tolong doa supaya cucu rahmat pada ibu bapa kita. Hal tu tidak salah. Kemudian adab bertamu pula, Nabi kata kalau orang mari di rumah akad air. Nah, itu sangat adab orang yang bertamu. Maka dia pun akad makanan. Maka kita akad makanan atas adab orang mari di rumah kita, kita akad. Jangan atas ratang kena buat makan gini-gini-gini, itu baru salah. Jadi hak tempat tahlil ni ada tempat comelnya, ada tempat uduh ni. Hak tempat tak kenanya dia intikak wajib kena buat 7 malam. Kalau tidak tak boleh, itu salah khurafat. Ataupun kena buat 3 malam, 2 malam tak boleh, tak buat 2 kena 3. Itu khurafat juga. Atau temu 3-100 hari, 14 hari itu karuk belaka. Cuma kita rasa kita nak panggil orang, panggil ramai-ramai, pakat-pakat berdoa pada ayah kita, mak kita, adik kita, dibolehkan. Nah, itu panggil. Bila panggil, tak wajib kita makan minum. Adab saja Nabi kata bila orang mari di rumah, akad makanan. Apa yang ada waktu bis. Kemudian pihak orang mari pula, naklah niat untuk berdoa kepada si mati. Jangan niat nak pergi makan. Nak, niat lagi makan tu karut. Tak ikhlas kepada Allah. Maka katanya Dr. Wahbah Zuhaili, bila niat nak makan, tak ikhlas, maka bacaan kita tak ada pahala. Bila tak ada pahala, macam mana kita nak hadiah kepada si mati? Nah, situ tak kena. Nah, main target sudah. Nah, tu bila tukang gitar. Nah, mesej ke tu imam. Nyuk-nyuk-nyuk, tu imam pun tengok. Berat. Maknanya nasi lah. Tok bila masih? Tok imam dengar berat tak? Mana nama? Dia berpakaian tadi dah minum air saja. Nak belakang dia nak lagi. Nak bahan orang ni? Nama? Mau jadi kiri? Nak? Itu karut belaka. Gi! Kerana orang panggil nak suruh baca tali, nak baca Quran, nak hadiahkan kepada si mati. InsyaAllah. Nah, kebanyakan ada ulama' yang mengatakan harus. Nah, dah sebab balah masalah ni. Balah bodoh. Nah, tapi jangan ya. Kan nak makan. Nak makan tu jadi semangat. Bila amin masuk. Walhamdulillahirabbil alamin. Masing-masing pun betul luang mereka. Jangan dah lagi. Cari tiang mereka dah lagi. Nah, tu dah lambat sikit. Oi, tuan rumah. Buat tu biklah. Tuan rumah buat tu bik. Biskut jagung. Tengok. Dah bagi lagi tak akan tau. Kena teh kali. Malam nama biskut jagung. Cicah air mineral. Tengok. Sok tiga guninya upak. Tanda kopi. Bahasa tak reti bahasa. Bahasa dayok apa semua. Orang tak uat gitu. Ada pulak malam nama biskut jagung. Tengok. Tak cari teh kali. Malam kepak nanti nyok. Nah. Itu tanda tak ikhlas. Boleh teh tadi. Nah, atau apa pengumuman. Nah, malam ni malam penamat dijemput belaki ke rumah saya beramai-ramai. Kami membuat lain sikit daripada biasa, iaitu hidangan gulali. Jeru memang laki ngu. Aku gigi tinggal putung, mah gulali pula tinggal gusi saja gigi. Nah, jangan acu karut belaka. Nah, ha, ataupun malam-malam kuih-kuih tak sedap, tak semangat. Slow atik. La ilaha illallah. Ha, tak sedap atik. Ha, dah nampak dah tahu. Pasal jujur bingat tangga. Ha, tu karut belaka. Nah, biar sama saja. Lillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Betul. Ha, tak sangat. Bila nampak tahu. Nah, memang dah semangat. Pahu pula, pahu odoh. Kalau pahu cerdik, boleh tahan ni. Nah, malam tujuh nampak dah jujur. Laut saja bubi kat tangga ayam. Tokek, tokek, tokek, tadi ayam. Tu imam buka kata pegang gini, pulah dulu. Pulah dulu sebeh. Nah, nah, jadi ingat, benda ni benda khilafiah nak buat, buat molek. Jangan guna harta anak yatim, jangan guna harta si mati, menaikkan wasiat kata ulama. Jangan tetap tujuh hari ke lapangan saja dengan tujuan kita nak beri kerahmatan kepada si mati. Itu saja. Jangan tunggu 100 hari, jangan tunggu 400 hari, 40 hari. Nak? Ha. Baik. Kawan saya kata kitab Hakikat Insan itu tidak menyesatkan sekiranya kita berguru. Adakah betul dakwaan kawan saya itu dan salah? Kitab Hakikat Insan sesat daripada awal sampai ke akhir. Berguru tak guru pun kitab yang telah difatwakan sesat. Tak, tok guru di Kelantan kita kan bodoh sesat kitab Hakikat Insan ni. Tak, dan tukang karang dia pun 4 kali atau 5 kali dah mengaku sebagai Tuhan. Kita nak kata tak sesat dia ni. Mak lah semuanya kata baru. Dia mengaku dia Tuhan yang sebenar. Lepas tu kita nak kata tak sesat pula kalau guru. Tukang tulis mengaku Tuhan. Faham tak? Itulah tukang tulis kitab ni mak lah semuanya kata baru. Dia mengaku dia anak cucu, apa dengan apa dengan murid. Tuk kenali. Nah, ngaji dengan anak tuk kenali. Bohong lah tu. Dia mengaku jadi Tuhan. Nah, orang telah hujah dia di Dewan Zulkifli. Dia kata baru beberapa kali. Dia berjabat orang beberapa kali. Tak boleh nak jawab pun masalah. Nah, berkait dengan ketuhanan. Akhirnya satu ketua tu, dia ketua sangat. Waktu beri kokok gudang garam, Isyak. Dalam hujah tu. Lepas tu kau kata, lah, Tuhan Isyak gudang garam. Ha, dah. Ha. Sapa kelening, tak berani-berani. Nah, ini bohong belaka menggunakan jin. Dia telah makan hati jin, hati anjing di negeri Jawa ni masa ambil ilmu ni. Kena telang hati anjing. Faham? Nah, dan kita nak tahan ni. Nah, dah satu bank lah. Wajib bakar api. Soalan yang terakhir, apakah hukum bercinta menurut Islam? Saya sekarang sedang bercinta. Aduh. Man, boleh tahan orang pula ketang. Tapi saya tidak. Saya tidak kepung pun awet. Saya cuma SMS. Tak kepung. Saya cuma SMS dan telefon saja, boleh ke tidak? Yang kedua, saya sedang berkuasa tapi tiba-tiba saya terpandang. Kak awet yang lawa dan pakai seksi, tiba-tiba lepas tu air mazi saya keluar. Bantah dah kuasa saya. Yang tiga, lama manakah kita boleh sujud dalam solat fardu dan solat sunat? Sujud yang akhir sebelum tahayat. Eh? Wah, ni power ni. Siapa tanya ni? Siapa tanya? Baik, masalah bercinta sebelum Islam. Sebelum Islam dah, sebelum kahwin. Ni aku jeng. Bercinta sebelum kahwin, dia boleh bercinta sebelum kahwin tapi bukan dengan bukan mahram. Ha? Tetapi sama-sama orang Islam yang tidak haram kita bercinta. Cinta kepada ibu bapa kita, cinta kepada guru, cinta kepada ulama, cinta kepada pemimpin yang adil. Itu dibenarkan dalam Islam. Adapun soalan ni, cinta kepada bukan mahram, tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau kita nak sungguh, kita masuk meminang. Kalau kita tak mau masuk meminang lagi kerana tak ada piti ingat lagi, tak usah cinta lagi. Nah, maknanya khabar kerja kita hentikan dulu percintaan. Takkan awak dah kenal saya ni sudahlah. Saya kenal awak sudahlah. Nak, ha, cuma atau mesej sekali-sekala tanya hidup dah lagi. Gitu dahlah. Nah, ha, tu dibenarkan syarak. Bukan suruh kerak jadi balas bukan. Nah, siapa masuk dekat gigi kita mungkin murah rezeki, ha, 5 bulan lagi, 10 bulan lagi dah kalau kita kasih benda, masuk minang. Nah, ha, masuk minang ada apa? Nah, ada masalah dah kita nak sungguh. Kalau nak main saja cara barat tak boleh. Cara barat ni benda yang bukan Islam tak boleh. Nak cerita lepas kahwin. Setakat kenal dengan tujuan nak kahwin. Oh, boleh dalam Islam. Nah, sampai pada umur kita boleh berkahwin. Umur yang belum boleh berkahwin haram berkenalan laki-laki dengan perempuan bukan mahram. Umur dak berakal lagi dibenarkan berkenalan. Budak-budak cik boleh dak balik lagi. Nah, ha, maknanya budak-budak umur 6 tahun 5 tahun. Nah, ha, dia kenal dia main dengan mamak. Nah, ha, mamak tukang tolok kereta tolok. Minah duduk dalam kotak. Ha, tu lain. Ha dak. Ha, masuk hak umur persekolahan dak boleh dak berkenalan di sekolah. Lama laki-laki lawan puan-puan lawan laki. Ha, dia akan menjurus kepada rasa keinginan. Tapi sekolah dia panggil masa untuk berkahwin. Masa ni baru benar kita berhubungan atau berkenalan dengan perempuan atau jantan yang bukan mahram dengan tujuan nak nikah. Nah, tanggi yang rumah ni tak ada masalah. Dah kita kasih dah ke dia kan? Dah kita cerita dah. Oh, dulu 6 bulan cari biti. Nah, ha, lah-lah kali kita mesti dia kata hidup lagi. Haa, kita pun pergi. Tak ada apa-apa. Minta. Nah, Assalamualaikum sana. Ke mana? Dak saya ni nak kabar ni lah. Saya ni dulu kasih dah lah. Saya berhenti kasih kerana cari biti. Ni saya nak masuk meminang. Nah, ha, ada apa? Mak dia tak ada apa kan? Right? Saya pun masih laki tak? Mak dia kata. Ha, ada apa-apa? Nah, ha, benda ni mudah je. Tak ada apa-apa. Biar betul. Niat kerana Allah. Oh, dulu dia payah. Dia patuh-patuh dulu. Nah, bukan calon. Ni mudah pakai berok-berok naik tamu dulu. Atas tangga kat pasu bunga, patuh dulu. Usang ke panas sampai ke petang. Malah patuh dulu. Saya sedang puasa, tiba-tiba saya terpandang ke awet yang lawa. Ha. Dan pakai seksi. Tiba-tiba lepas tu saya, air mazi saya keluar. Batal tak puasa saya. Jawabnya, puasa tak batal dengan keluar air mazi. Air mazi ni macam air kencing. Tak? Air mazi ni hukum macam air kencing. Iaitu batal wuduk. Kalau ada wuduk, puasa tak batal. Cuma memandang kepada yang haram itu, membatalkan pahala puasa. Ha, puasa tak batal, pahala batal. Nak, pahala batal. Puasa tak batal. Batal serima, wallahu a'lam. Nah, kalau Tuhan nak batal serima, batal serima. Nak batal sikit, tinggal ada sikit lagi. Kalau puasa sama, batal suku, tinggal suku. Agi tu kok. Banyak-banyak mana qada batal, wallahu a'lam. Pahala tu rugi. Nah, puasa tak batal. Puasa batal ni kita sengaja mengeluarkan mani. Sama ada mengaji mengeluarkan mani tu dengan jimok atau dengan memandang. Dia sengaja mani, dia tengok. Aku kalau tengok, apa yang seksi ni memang keluar mani. Dia pun tengok, keluar mani batal. Melainkan tak sengaja. Nah, tak sengaja. Tak sengaja, bukan sengaja tengok. Tak, umpamanya puan tu naik skuter, warna letih berlanggur depan dia. Nah, ha, tu lah takut dia makat skuter tu, melayang mula. Awet. Nah, dia pun takkan tamu tengok, nak akak lari. Pasal lori minyak, lari betul. Dia pun ambil kapal, buat lari dalam lorok. Tak, ha, umpamanya. Ha, jadi bila tengok tu, keluar mana? Itu tak sengaja, tak batal puasa. Faham? Ada pun orang yang memang dia ni tak, bukan kata tengok benda yang orang lain tengok tak ada apa dia tengok batal puasa keluar mani tak boleh tengok juga. Nah, umpama dia ni memang kuat sangat nafsu macam laki-laki ni lah tanya ni. Ha, pasal dia kata laki-laki sejati ni. Ha, dia memang kuat sungguh nafsu dah tengok sikit awet keluar mani hidup. Orang nandang you ni. Nah, ha, jadi katakan dia tengok benda tu pada orang lain tidaklah syahwat. Bagi dia syahwat. Maka orang lain tak haram tengok. Faham ni? Tapi kalau benda orang puan, tubuh orang puan ni, semua orang syahwat. Nah, orang gila pun syahwat. Nah, aha, maka semua orang haram tengok. Tapi kalau dia ada satu benda. Benda tu kalau dia tengok, syahwat. Orang lain tak syahwat. Orang lain tak haram tengok. Dia haram tengok. Umpamanya dia ni tak boleh tengok. Memang nafsu memang keluar ni. Kalau tengok injil satu. Faham? Faham-faham. Maka dia saja haram tengok. Tak? Gitu. Dia sengaja tengok. Abdul sirah dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima'alam tanah wa alina bima yang fa'na. Rabbana zina alimah. Rabbana atina fid dunia hasanah fil akhirati hasanah. Wa kina azaban na'ar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.